datang. Yang torang tahu Tuhan sayang patorang. Basabar jo, doa orang panjakan. Marjo torang baku sayang, marjo torang baku rasa, marjo torang baku pegangan tangan. Basu darang baku sayang, basu darang baku rasa, basu darang torang baku jaga. Basu darang, baku sayang, basu darang.